Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf an Nawawi rahimahu ta'ala fi kitabih Riyadhus Salihin bab al-amr bil ma'ruf ونهي عن المنكر حديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات dari Imam Nawawi رحمه الله تعالى dalam kitab Riyadhus Salihinnya bab amal ma'ruf nahi munkar, hadis yang ketujuh. Beliau mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Iyyakum wal julus fit turuqat." Hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di jalanan. Faqalu ya Rasulullah, ma lana minal majalisina budda. Wahai Rasulullah, kalaulah duduk-duduk itu bagi kita sesuatu yang keharusan, artinya satu kemestian. Natahaddatsu fiha, di situ kita bisa berbincang-bincang, ada kepentingan untuk berbincang-bincang di dalamnya. Faqalu ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallam, fa idza abaitum ila al majlisa fa'tu tariqa haqqahu. Kalau memang harus, artinya antum tidak mau meninggalkannya kecuali harus ada majlis itu, maka fa'tu tariqa haqqahu, maka ada syaratnya. Kalau memang harus, maka ada syaratnya. Apa syaratnya? Tunaikan hak jalan. Tunaikan hak jalanan itu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Maka para sahabat pun bertanya, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kaful adza wa raddu salami wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Hakul jalan, haknya jalan itu ada lima. Yang pertama, raddul basar, tundukkan pandanganmu. Waqaful adza, tinggalkan atau tahan, jangan sampai ada terjadi gangguan di jalanan. Raddus salam, membalas salam orang lewat. Wal amru bil ma'ruf, tunaikan amal ma'ruf. Wa nahyu anil munkar. Itu yang kelimanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam bab amal ma'ruf nahi munkar karena di akhir hadis ini ada hak jalan, salah satunya adalah apa? Amal ma'ruf nahi munkar. Allah perintah, Rasul alaihi salam memberitahukan kepada kita kalau kita tetap mau duduk-duduk di jalan, ada hak pengguna jalan. Yaitu antum tegakkan amal ma'ruf nahi munkar salah satunya. Karena hadis ini membahas amal ma'ruf nahi munkar sebagai salah satu hak di jalan, maka oleh Imam An-Nawawi rahimahutaala dijadikan dalil di dalam bab ini. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini telah disyarah oleh Imam Al-Faqih Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan qala al-mu'alif rahimahullah fi ma naqala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mu'alif sang penulis telah menukilkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat. Iyyakum wal julus fit turuqat, hati-hatilah kalian dari duduk-duduk di jalanan. Hadi sirah sirah tahdir. Ungkapan ini adalah ungkapan dalam bentuk tahdir, peringatan. Iyakum, hati-hatilah kalian, jagalah diri kalian. Peringatan dari Rasul alaihi salatu wasalam. Apa yang diperingatkan? Al-julus fit turuqat. Yani ahdharakum min julus ala turuqat. Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan kita untuk hati-hati ketika kita duduk-duduk di jalanan. Wa dzalika li'anna al-julus 'ala turuqat yu'addi ila kashfil aurat an-nas. Ketika kita sering duduk-duduk di jalanan, entah itu duduk dalam arti duduk berdurlan atau berdiri berkelompok bergerombol di jalanan, maka seringnya kita duduk-duduk atau kumpul-kumpul di jalanan itu akan menjadikan terbukanya aurat dalam arti kebiasaan seseorang, rahasia seseorang akan terbuka, nampak di depan matamu. Karena az-zahib ar-raji', orang hilir mudik di jalanan itu. Wa ila nadhar fi ma yahmilunahu min al-a'rad allati qad takunu khasah bima la yuhibbuna an yuttali' 'alayhi ahad. Orang di jalanan sering mondar-mandir. Ketika mondar-mandir membawa sesuatu. Bisa jadi sesuatu itu tidak suka. Inginnya jadi rahasia. Tidak suka dilihat oleh orang. Tetapi karena kamu di jalanan, kamu melihatnya, si fulan bawa ini ya, keluar. Si fulan masuk bawa ini ya. Telah belanja si fulan, telah jual si fulan, telah pergi membawa itu. Kenapa kamu tahu? Karena kamu duduk-duduk di jalanan, sering duduk di jalanan. Nah, seseorang yang sering duduk-duduk di jalanan, nongkrong-nongkrong, itu lebih banyak tahu rahasia orang. Karena tempatnya keluar mudik, tempat keluar hilir mudiknya itu. Hari ini si pulang beli kulkas. Besok beli lagi yang lainnya. Tangga satunya pesen nasi goreng, besok lagi terus. Nampak, betul-betul nampak. Kenapa nampak? Karena kamu selalu di jalanan. Akhirnya aurat orang kamu tahu. Padahal tidak semua orang suka untuk diketahui yang hal seperti itu. Qattakunu khasah bima la yuhibbuna ayyutali' alaihi ahad. Kadang-kadang sesuatu yang khusus dia tidak suka kalau nampak pada orang lain. Warubama yafzi aidan ilal kalam wal ghibah fi man yamur idza marra man inda haula'i aljalisin ahad akhadhu yatakallamuna fi irdihim fi irdihi. Bisa jadi Duduk-duduknya kamu di jalanan itu menjadikan kamu, mengantarkan kamu suka bernamimah atas orang-orang yang hilir mudik di situ. Si fulan lewat, karena kamu sudah gerombol-gerombol, langsung tahu si fulan, kemarin baru saja kejadian ini dan itu. Nanti satu laki lewat, lu gak tahu tak? Ini itu kemarin hutang belum bayar loh. Apa urusanmu? Satu laki lewat, gak ada yang selamat orang lewat situ. Gara-gara kita duduk-duduk di jalan, kita punya kesempatan banyak untuk membicarakan orang lain yang bukan hak kita. Sebagian kita berbangga dengan itu, mendapatkan informasi yang banyak, padahal tidak ada maknanya informasi itu semua. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, iyyakum wal julus fit turuqat, karena bahayanya. Hati-hati, hati-hati dari duduk-duduk di jalanan. Seringkali kita terpancing untuk fuzul terhadap hal orang lain atau untuk bernamimah, yang semua itu ujungnya adalah merugikan diri kita sendiri. Tapi anehnya, sebagian orang menikmati kondisi itu. Allahumma anal julus ala turuqat yu'adi ilal mafasid walakin la. Yang jelas bahwa duduk-duduk di jalanan itu akan mengantarkan kepada mafasid. Kata Syekh rahimahullah bahwa duduk-duduk di jalanan itu mengantarkan seseorang kepada kejelekan, dharar, fasadnya besar. Walakin lama qala iyyakum wal julus fit turuqat wa hadharahum qalu ya Rasulullah ma lana min jalasina budda. Akan tetapi ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan orang agar hati-hati dari duduk-duduk di jalanan itu, ini adalah tahdir, peringatan dari Rasul. Tetapi ketika sahabat mengatakan ma lana min majalasina budd, kalaulah ya Rasulullah, duduk-duduknya kita ini sesuatu keharusan, artinya ada kepentingan, bagaimana ya Rasulullah? Yani anana najlis natahaddats wa ya'nas ba'duna ba'dhan wa ya'lif ba'duna ba'dhan wa yahsul bidzalika khair. Lah kalau duduk-duduknya kita ya Rasulullah, kita bisa berkasih sayang, kita bisa saling mengabarkan diri kita, bertanya bagaimana kabarmu, bagaimana kondisimu, bisa saling beramah tamah di antara kita. Kalau kondisi seperti itu ya Rasulullah, artinya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari duduk-duduk di situ ya Rasulullah. Bagaimana hukum yang demikian itu? Karena dengan itu, li'ana kulla wahid minna ya'rifu ahwal akhar. Dengan duduk-duduk di jalanan itu, satu dan yang lainnya saling mengenal, tahu kondisi saudaranya. Tidak perlu untuk datang ke rumahnya jauh-jauh repot-repot, dengan di situ keluar dari masjid saling bertanya keadaannya, bagaimana kamu, sehat, anakmu bagaimana, saling berkasih sayang, saling sapa menyapa. Atau kalau ada keluhan-keluhan tertentu bisa dituangkan di situ dan dicari solusinya barangkali. Walhasil ada manfaat saling sapa menyapa di jalanan itu. Lah kalau duduk-duduknya kondisi seperti itu, artinya ada kebaikan-kebaikan, menghasilkan, melahirkan saling apa, kondisi yang baik, Ini yang ditanyakan oleh para sahabat setelah Rasul alaihi salatu wasalam mentahdir julus fiturqat. Falamma ra'a nabi alaihi salatu wasalam annahum musammimun 'ala julus, karena mereka menghendaki, artinya ngekeh, ingin tetap untuk duduk di sana, dan mereka melihat ada manfaat yang bisa dia lakukan dari duduk-duduk di jalanan itu, maka Rasul mengatakan, fa'in abaitum ilal majlis fa'tu tariqa haqqahu. Kalau memang harus yang seperti itu, kalau antum tidak mau kecuali harus duduk-duduk, maka fa'adhu tariq haqqahu, tunaikan hak pejalan kaki atau hak pengguna jalan. Harus adanya hak jalan, tunaikan. Pengguna jalan itu punya hak atas dirimu, maka kamu harus tunaikan. Walam yushaddid alaihim alaih salatu wassalam. Syekh Utsaimin rahimahutaala punya catatan atas kalimat fa'in abaitum ilal majlis fa'atu tariq haqqahu. Ini syekh punya catatan atas ucapan Rasul alaih salatu wassalam, menunjukkan kejelian syekh, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kata syekh, Rasul alaihissalam di sini tidak mengilzamkan harus, tidak bisa, harus hati-hati, tinggalkan masjid, tidak demikian. Walam yushaddid alaihim alaihissalam, Rasul tidak berkeras memberikan penekanan kaku, tidak seperti itu Rasul. Kalau mereka menghendaki, Rasul tidak pula melarang. Walam yamna'hum min hadil majalis allati yatahadas ba'atuhum fiha ila ba'atin. Tidak melarang duduk-duduknya mereka itu, yang di sana ada manfaat untuk saling kenal satu dan yang lainnya, berbincang-bincang antara dirinya dengan lainnya, untuk mendekatkan dirinya, untuk berkasih sayang, menyampaikan apa yang ada pada dirinya. Walam yashuqqu alaihim fi hadza. Rasul tidak memberat-beratkan, tidak serta-merta semua hal dilarang, tidak demikian Rasul. Tetapi penuh kasih sayang, memahami kebutuhan dan hajat manusia. Tetapi ketika ada hajat yang di sana punya potensi, ya Rasul peringatkan, boleh dengan syarat. Wa kana alaihi salatu wassalam min sifatihi anna bil mu'minina raufur rahim. Ketahuilah kenapa Rasul melakukan seperti itu, karena memang di antara sifat yang ada pada diri Rasul adalah terhadap mukminin raufur rahim. Rasul saling, Rasul punya rasa kasih sayang terhadap orang-orang beriman. Rasul menyayangi. Maka faqala in abaitum illa al-majlis, illa al-majlis, kalau tidak bisa kecuali harus dengan majlis, yani illa al-julus fa'tu tariq haqqahu. Maka disitulah Rasul alaihissalam memberikan syarat. Ya, kalau memang tetap kamu menghendaki seperti itu, ya terserahlah, tapi tolong tunaikan hak-hak pejalan apa pengguna jalan. Qalu wa ma haqqahu ya Rasulullah? Para sahabat pun bertanya, apa hak-hak mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, ghaddul basar, yang pertama adalah tundukkan pandangan matamu. Wa kaful adza, cegahlah apa perkara sesuatu yang mengganggu jalanan. Raddus salam, yang ketiga adalah menjawab salam orang yang lewat. Wal amru bil ma'ruf, tunaikan amal ma'ruf. Yang kelima, wa nahi anil munkar, cegahlah perbuatan munkar yang kamu lihat ketika kamu di jalanan itu. Khamsah asya, inilah lima perkara yang Rasul alaihi salatu wasalam wasiatkan pada orang-orang yang suka duduk-duduk di jalanan. Intinya bahwa duduk di jalanan asalnya perkara yang ditahdir, diperingatkan untuk kita hati-hati, tetapi ketika sesuatu harus, tidak bisa kita hindari, atau karena ada manfaat duduknya kita, melakukan kita di situ, maka boleh dengan syarat. Syaratnya yaitu lima tadi. Awalan ghadul basar, yang pertama adalah tundukkan pandanganmu. Diperintahkan untuk ghadul basar, tundukkan pandangan. Antaghdu absarakum amma yamur, hendaknya kalian tundukkan pandanganmu siapa-siapa yang lewat. Sawan kana rajulan aw imra'atan, baik laki-laki ataupun wanita. Li'anal mar'ah yajib ghaddul insan min basari anha, karena wanita, seseorang itu harus menundukkan pandangannya dari wanita, dari penglihat, apa melihatnya. Wa rajul kadzalik, demikian pula laki-laki. Taqdul basar anhu, wanita harus menundukkan pandangannya dari laki-laki. La tuhidul basar fi hatta ta'rif ma ma'ahu, jangan engkau pentelengi matamu itu. Jangan kuat apa tajamkan pandanganmu terhadap apa yang dibawa oleh orang itu. Membawa apa sih? Banyak sekali. La ilaha illallah, beli lagi, beli lagi. Martabak lagi, martabak. Kemarin martabak, sekarang martabak. Mukanya sampai kayak martabak. Akhirnya namimah. Terus bertambah dan bertambah, bertambah. Maka ketika kita akan duduk-duduk di jalanan, Rasul alaihi salatu wasalam mensyaratkan kepada kita untuk ghaddul basar. Terutama laki-laki melihat wanita atau wanita melihat laki-laki. Wa kana nasfis sabiq ya'ti ar-rajul bi'aradil bait yawmiyan fayahmiluha fi yadihi, thumma idza marra biha ula'i syahiduha qalu mal maladhi ma'a wa ma asbahu dzalik. Ketika itu atau berikutnya, ketika ada orang lewat, seseorang membawa barangnya melewati mereka, membawa barang yang dia bawa. Ketika melewati orang-orang yang sedang duduk-duduk itu, orang yang duduk itu bertanya, bawa apa sih? Sifat fudul, ingin tahu, lahir. Bawa apa sih? Bawa lagi ya. Kemarin Kentucky, sekarang Kentucky lagi. Hebat ini orang. Ada gojek lewat, tanya kemana? Ke rumah Pak Soleh. Oh iya, sebelah sana. Bawa apa Pak? Nasi goreng. terus setiap hari, karena dia di jalanan tahu persis jadwalnya. Oh, Pak Fulan kalau jam segini nasi goreng, Pak Fulan satunya kalau jam segini martabak, di absen tiap hari kerjanya. Karena dia paling rajin di jalanan. Ini yang diperintahkan oleh Rasul, ghaddul basar. Tundukkan pandangan, jangan cari peduli, jangan terlalu peduli dengan urusan orang. Wa kana ila waqti ghairi ba'idin idza marra rajul wa ma'ahu lahm li ahli baiti saru yatahaddatsun fulan qad ata al yawm bil lahm li ahlihi. Di satu saat orang seringkali pulang itu bawa lahm, bawa daging, pulang dari pasar atau dari jualan, dia punya rezeki, beli daging dulu baru pulang. Pulang lewatin orang-orang yang sedang duduk-duduk gitu. Lihat, bawa daging. Luar biasa ini. Daging itu rupanya rezekinya sedang mapan ini. Rupanya habis. Untungnya gede itu. Terus ditafsir-tafsirkan sendiri. Jadi panjang. Dan dijadikan bahan perbincangan. Itu jadi masalah. Jadi bahan diskusi. Kok bisa ya? Padahal kerjanya apa sih? Kok daging lagi? Saya yang keringet terus-terusan gini keluar. Capeknya lebih banyak. Mampu. Seminggu sekali saja sudah untung-untungan. Sudah. Terus meragukan. Setelah itu tuduhan dan tuduhan. Fulan kat ata yom bilahmi ahlihi fala fulan ata bikaza fulan ata bikaza. Si fulan membawa ini dan itu, si fulan membawa ini dan itu. Fali hadza amara Nabi alaihi salatu wasalam ashabahu bi ghaddul basar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan sahabatnya untuk menundukkan pandangan. Jangan terlalu peduli, jangan terlalu fudul. Tsaniyan kaful adza. Kalau tadi hak pengguna jalan yang pertama adalah qadzul basar, yang kedua kaful adza. Ai kaful adza al-qawli wal fi'li. Menjaga dari gangguan. Jangan sampai kita mengganggu pengguna jalan. Gangguan itu bisa dalam bentuk al-kauli atau al-fi'li. Bisa dalam bentuk ucapan, dan bisa pula dalam bentuk perbuatan. Amal azal kauli fabi an yatakallamu ala insan idza marra aw yatahaddatsu fihi ba'da dhalika bil ghaib bil ghibah aw wan namimah. Adza dalam bentuk kauli, dalam bentuk ucapan, yaitu ketika dia berbincang-bincang terhadap orang lewat atau dia berbincang-bincang yang ujungnya adalah menghibai atau bernamimah. Siapa yang lewat langsung dibayar dengan ucapan. Apapun yang ada pada orang itu dibahas. Waduh, celananya kecingkrangan ini. Satu lewat lagi, lulu, kok salafi kok nyaris isbal itu. Kalau dia betul, kenapa tidak lakukan amal ma'ruf nahi munkar, bukan dinamimahi. Nanti lewat satu lagi, kepalanya pitak itu, kenapa itu? Lewat satu lagi, enggak ada selamatnya orang di depan tadi. Karena setan terus menghembus-hembuskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ingat, itu termasuk adza. Mengribai orang termasuk mengganggu. Bernamimah termasuk mengganggu. Hati-hati. Itu yang Rasul alaihi wasallam katakan kaful adza, termasuk hak pengguna jalan. Kalau kalian mau duduk di jalanan atau di tepi jalan, entah itu berdiri ataupun duduk, sama berkumpul-kumpul di jalanan, maka setelah yang pertama ghadul basar, yang kedua adalah kaful adza. Kaful adza meliputi qawli atau fi'li. Kalau fi'li bi'an yudha'iquhu fi tariq, bisa dalam bentuknya apa? Mengganggu jalannya orang pengguna jalan. Mengganggu jalannya sang pengguna jalan. Yaitu karena kamu bergerombol sehingga pengguna jalan kesulitan melewat. Kalau itu terjadi, kamu termasuk pelaku adza dalam bentuk fi'li. Bihaitsu yamla'una at-tariq hatta yu'dhu al-marah. Jalanan dipenuhi sehingga pengguna jalan tidak bisa lewat. Wala yahsul murur illa bit-ta'bin wal masyaqqah. Untuk jalan sangat sulit kecuali dengan perjuangan yang cukup sehingga dia bisa melewati. Untuk lewat itu perlu perjuangan. Sudah orang yang salah, dia harus minta maaf. Maaf Pak, pamit. Pamit Mas. Nyun. Sewu Mas. Terus orang pengguna jalan harus mengucapkan seperti itu. Gara-gara orang lain yang menjadi jalannya itu menjadi sempit. Yang kedua apa? Kaful adza. Kaful adza baik kauli ataupun fi'li. Yang ketiga raddus salam. Idza salama ahad faraddu alaihi salam. Idza salima ahad faraddu alaihi assalam. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka kewajibanmu ketika kamu duduk-duduk di jalanan adalah membalas salam itu, menjawab salam. Hadza min haqqut tariq. Mendapat jawaban salam itu termasuk hak pengguna jalan. Li'ana sunnah anal marra yusallim ala al-jalis. Karena dalam sunnah yang mengucapkan salam itu sang pengguna jalan, sang pejalan, entah itu pejalan kaki atau berkendaraan yang lewat, itu yang mengucapkan salam. Yang duduk itu yang menjawab. Fa idza kanat as-sunnah ayusallimu al-mar 'ala al-jalis fa idza salima faraddu as-salam. Maka ketika mereka mengucapkan salam, maka kewajibanmu yang duduk-duduk adalah untuk menjawab salamnya. Jangan mengatakan wah enggak pantas ini orang disalamin. Yang jelas dia sudah mengucapkan salam, dia muslim, maka kewajibanmu adalah membalas salamnya. Dan itu adalah kewajibanmu. Hak yang harus engkau tunaikan. Karena engkau telah duduk-duduk di jalanan. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf. Fal ma'ruf wa kullu ma amara Allah Ta'ala bihi au amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaka ta'mur bihi. Saya memulai dari definisi ma'ruf. Al-ma'ruf, apa itu al-ma'ruf? Ma'ruf adalah segala perkara yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, atau yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. untuk engkau menjalankannya. Itu ma'ruf. Apapun yang diperintah oleh Rasul, apapun yang diperintah oleh Allah SWT, maka itu pasti ma'ruf adanya. Fa'idha ra'aitum ahadan muqassiran sawan kana minal marin aw min ghairihim fa'muruh bil ma'ruf. Kalau engkau melihat ada orang yang bermalas-malasan untuk mengerjakan ma'ruf, maka karena kamu duduk-duduk situ, tugasmu menegur dia untuk mau menjalankan, nasihati untuk mau jalankannya. Fahathu 'alal khair wa zayyanu lahu wa raghabuhu fihi. Maka hendaknya kamu memberikan semangat pada orang itu untuk menjalankan kebaikan, mengajak dia untuk berbuat baik, memperindah kebaikan itu apa? Apa sih baiknya ini, perbuatan ini? Bagusnya apa? Terangkan kebaikan-kebaikannya. Lalu beri motivasi pada orang itu untuk melakukannya. Itu al-amr bil ma'ruf. Yang kelima, an-nahy 'anil munkar. Fa idza ra'aitum ahadan marra wa huwa yaf'alul munkar, kalau engkau melihat ada orang lewat melakukan tindakan kemungkaran, maka wajib atas dirimu untuk menegurnya. Misal ayamur wa huwa yashrabu ad-dukhan aw ma asbaha dzalika minal munkarat. Fanhauhu an dzalika fa hadza haqqu tariq. Kalau melihat kemungkaran, maka kewajibanmu atau hak pengguna jalan mendapat teguran darimu. Itu hak pengguna jalan. Fa fi hadzal hadis yuhadzir Nabi alaihi salatu wasalam al muslimin minal julus anit turuqat. Intinya, kesimpulannya, bahwa hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam memperingatkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman, dari duduk-duduk di jalanan. Fa in kana labudda min dzalik, kalau ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk melakukan itu, kita ketemu seseorang baru datang, ada kepentingan untuk berbincang-bincang, untuk berbuat kebaikan, membahas sesuatu yang sifatnya apa perlu sambil jalan, fa'inahu yajib ayu tutorik haqqahu. Maka kalau itu harus, maka kamu hendaknya kamu tunaikan hak jalan. Adapun hak jalan, khamsa umur, lima perkara. Bayanaha Nabi alaihi salatu wassalam, wa hiya ghadzul basar, wa kuful adza, wa raddus salam, wal amr bil ma'ruf, wa nahy 'anil munkar. Yaitu lima masalah itu: tundukkan pandangan, jaga dari gangguan, menjawab salam, melakukan amal ma'ruf, dan nahi anil munkar. Hadihi huquq at-tariq liman kana jalisan fihi kama bayyanaha Nabi SAW. Ini adalah hak-hak pengguna jalan atau hak jalan atas siapa yang duduk-duduk di jalanan, harus dia tunaikan sebagaimana telah diterangkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wallahu muwafiq. Itulah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, hak jalan yang harus kita tunaikan ketika kita harus duduk-duduk di jalan atau berdiri di jalanan. Salah satunya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Dan bab sekarang ini kita sedang berbicara tentang amal ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, hadis ini dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai syahid